untuk menjadi debu. Sedalam ini harus memilu. Air mataku kering, hati tersaya-saya. Berakhir sudah semua mimpiku. Tertuju, bagaimana ku jawab?